Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, kita melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masuk ayat 67 dan kita akan bahas sampai ayat 73. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu atattakhidhuna huzwa. Mereka berkata, yaitu orang-orang Bani Israel, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan perolokan? Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Maka mereka Bani Israel itu berkata, ya, wahai Musa, coba kamu minta kepada Rabbmu untuk menjelaskan kepada kami sapi seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanum baina dhalik. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak juga gadis yang belum dikawini, akan tetapi tengah-tengah di antara itu. Faf'alu ma tu'marun. Maka segeralah kalian melakukan apa yang diperintahkan kepada kalian. Ya, Nabi Musa menyuruh mereka segera melakukan. Jangan bertanya, jangan minta sesuatu yang membuat mereka berat. Padahal ya di awal-awal Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi. Sapi manapun juga enggak masalah. Tapi rupanya orang-orang Bani Israel itu ya malah bertanya kepada Nabi Musa, sapi seperti apa? Maka kemudian Nabi Musa berkata, Allah berfirman, yaitu sapi yang tidak tua dan juga tidak ya masih perawan. Tapi sapi itu tengah-tengah antara itu. Segera lakukanlah. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ya, mereka bukannya segera melakukan, tapi mereka bertanya lagi. Semakin memberat-beratkan. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka Bani Israel itu berkata, hai Musa, coba kamu bertanya kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, untuk menjelaskan kepada kami, ya, apa sih warnanya? Warna sapi itu apa? Lihat ya, orang-orang Bani Israel itu kurang ajar banget, Pak. Mereka berkata kepada Nabi Musa, coba kamu tanya sama Tuhanmu. Ya, bukannya mereka berkata, coba tanya kepada Tuhan kita. Tapi apa kata dia? Coba kamu tanya kepada Tuhanmu. Iya, betapa sombongnya mereka itu. Untuk menjelaskan kepada kami, sapinya itu warnanya apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Maka Nabi Musa pun berkata, sesungguhnya Allah berfirman, ia adalah sapi yang berwarna kuning. Ya, faqi', faqi' itu warnanya terang. Ya. Tasurrun nadhirin, yang membuat senang orang yang melihatnya. Lihat, tadinya padahal kalau mereka enggak bertanya, sapi manapun enggak masalah. Tapi nanya, akhirnya dikatakan itu sapi yang tidak tua dan tidak perawan, tapi tengah-tengah. Masih nanya lagi, warnanya apa? Iya. Akhirnya dikasih warnanya yang kuning dan terang, yang kalau orang melihatnya itu merasa senang kepadanya. Iya. Rupanya apa yang terjadi, masih nanya lagi, Pak. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka Banu Israel berkata lagi, hai Musa, coba kamu minta kepada Tuhanmu itu untuk menjelaskan kepada kami sapi yang kayak gimana, kan yang kuning banyak ini. Ya. Yeah. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk, kata mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatun la syiata fiha. Lalu kemudian Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, ia adalah sapi yang tidak tunduk. Maksudnya tidak digunakan untuk mengairi, tidak juga untuk membajak tanah. Iya. Dan sapi tersebut musallamatun, tidak ada cacatnya, la syiata fih. Pokoknya sapinya sempurna sudah. Oh, tambah berat lagi, Pak. Iya. Apa kata mereka? Qalul ana ji'ta bil haqq. Mereka berkata, sekarang kamu mendatangkan kebenaran. Masya Allah. Lihatlah orang-orang Banu Israel, Pak. Mereka pekerjaannya suka memberat-beratkan sesuatu yang tidak, ya, yang tidak berat. Sebetulnya kalau mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi mana saja, enggak masalah. Tapi dasar memang orang-orang Banu Israel, mereka senangnya memberat-beratkan. Gara-gara mereka bertanya, akhirnya pertanyaannya tambah apa? Tambah berat. Ya. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Lalu mereka pun menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Lalu Allah berfirman, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh jiwa lalu kalian pun berselisih padanya. Siapa yang membunuh orang tersebut? Lalu kalian kan datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka kemudian Nabi Musa menyuruh untuk menyembelih seekor sapi. Jadi ini ceritanya sebab mereka disuruh untuk menyembelih seekor sapi itu, Pak. Permasalahannya ada, ya, di antara mereka yang terbunuh. Akhirnya apa? Ya, terjadilah pertikaian. Siapa yang membunuh lelaki ini? Masing-masing saling menuduh. Sehingga akhirnya hampir terjadi peperangan. Lalu kemudian mereka berkata, ya sudahlah, daripada kita berperang, mari kita datang kepada Nabi Musa. Biar Nabi Musa yang memberikan keputusan untuk kita. Maka Nabi Musa pun memerintahkan dan berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Nah, itulah dia, ya, ceritanya begitu. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah kalian telah membunuh seorang jiwa dan kalian pun berselisih padanya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah akan memperlihatkan dan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Artinya tentang kisah seperti itu, ya, Allah akan beritahu kepada Rasulullah SAW yang kalian sembunyikan kepada ya Rasulullah dan para sahabatnya, Allah yang akan memberitahunya kepada mereka. Dan ternyata yang Allah beritahu sama dengan yang ada dalam Taurat. Sebagai apa, Pak? Sebagai hujah untuk Bani Israel akan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Ya. Maka kami pun berkata, pukulkanlah ia mayat tersebut dengan sebagian daripada sapi yang sudah disembelih tersebut. Ya, Allah tidak menyebutkan bagian yang mana. Ya. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ketika dipukulkan kepada mayat yang terbunuh tersebut, si mayat pun bangun dan menyebutkan siapa pembunuhnya. Lalu kemudian si mayat itu meninggal lagi. Maka Allah mengatakan demikianlah. Allah menghidupkan orang yang telah mati. Dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Agar kalian mau berpikir bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Mudah bagi Allah. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, tentang kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat Bani Israel. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, dari ayat ini kita ambil banyak faedah. Yang pertama, ta'zimullah azza wa jal. Wajib kita mengagungkan Allah. Karena di situ ya Nabi Musa berkata, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah yang memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Penyebutan kata Allah di sini, kata Syekh Utsaimin, menunjukkan akan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah yang kedua, wa minha annahu yanbaghi lil insan an yaslukal asbab allati tuaddi ila qabulil amri awil khabar. Selayaknya bagi seorang manusia untuk melakukan sebab-sebab yang menjadikan ia menerima perintah. Iya. Selayaknya bagi seseorang manusia untuk melakukan sebab-sebab yang menjadikan dia mau menerima perintah atau menerima berita, khabar yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Kenapa Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi? Ini sebagai sebuah sebab. Mengambil sebab ya untuk bisa menerima apa? Perintah atau permasalahan ataupun yang lainnya. Iya. Karena tentunya saudaraku ikhwata Islam azanillahu wa iyakum, orang-orang Bani Israel yang mereka ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi, ternyata mereka tidak langsung melaksanakannya secepat mungkin, Pak. Dan ini perkara yang tercela. Maka dari itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim ya akhi untuk berusaha untuk melaksanakan perintah itu secepat mungkin. Ya jangan bertanya-tanya lagi. Ya. Misalnya Allah disebutkan dalam hadis ya, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk haji, berhajilah. Rupanya ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, setiap tahun." Maka Rasulullah diam. "Ya Rasulullah, setiap tahun." Rasulullah diam lagi. "Ya Rasulullah, setiap tahun," kata Rasulullah, "kalau aku jawab iya, maka wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mampu itu. Iya. Makanya Allah turunkan firman-Nya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau kamu tahu jawabannya itu akan menyebabkan kamu susah. Artinya kamu jangan bertanya tentang sesuatu yang menyusahkan kamu sendiri. Iya. Faedah yang ketiga, wa minha istihtaru Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu melecehkan, ya, sifatnya itu suka meremehkan. Makanya sifat meremehkan itu, Pak, meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah, meremehkan syariat Allah, ini adalah merupakan apa? Sikap Bani Israel. Lihat, ketika Nabi Musa berkata apa? Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Apa kata mereka? Hai Musa, apakah kamu hendak memperolok kami? Bayangkan, Pak. Ya. Nabi Musa menyampaikan wahyu bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih apa? Sapi. Tapi apa kata Bani Israel? Hai Musa, kamu memerintahkan kami menyembelih sapi itu, kamu memperolok kami ya? Kamu memperolok kami ya? Dianggapnya perintah menyembelih sapi itu sesuatu yang remeh bagi mereka, Pak. Dianggapnya Nabi Musa mempermainkan mereka. Kenapa? Karena mereka meremehkan. Kok cuma sapi sih? Kecil amat. Maksudnya begitu, Pak. Iya. Makanya orang yang suka meremeh-remehkan ini, ya kemasukan sifat Bani Israel itu, Pak. Ikhwatal Islam, azanillah wa iyyakum. Yang seharusnya Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, segera laksanakan. Faedah yang keempat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi. Annal istihza bin nas minal jahl. Bahwa memperolok-olok orang lain itu termasuk kebodohan. Mengolok-olok orang lain itu termasuk apa? Kebodohan. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ apa? Ya, ketika orang-orang Bani Israel berkata, hai Musa, apakah kamu hendak memperolok kami? Apa kata Nabi Musa? A'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang bodoh. Artinya sifat memperolok itu sifat orang bodoh. Maka aku berlindung kepada Allah daripada sifat orang bodoh seperti itu. Makanya ya akhi, kalau ada orang yang senangnya memperolok-olok, mengolok-olok temannya misalnya, ya, hanya karena temannya itu kurus, atau karena temannya ada kekurangan, atau dan yang lainnya. Banyak sekali kita dapatkan itu, Pak, di Facebook, di dunia-dunia maya sana itu orang yang suka memperolok-olok, ya, mengejek, menjelek-jelekan, dan yang lainnya. Ini sebetulnya hakikatnya sifat orang yang bodoh, Mas. Iya. Orang yang cerdas, dia tidak akan pernah memperolok siapapun juga. Karena kita tidak tahu, mungkin yang diperolok oleh kita lebih baik dari kita. Makanya Allah mengatakan apa dalam surat Al-Hujurat? Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmum min qawmin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain. Bisa jadi orang yang diperolok itu lebih baik daripada yang memperolok. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan janganlah wanita memperolok wanita yang lain. Bisa jadi yang diperolok itu lebih baik daripada yang memperolok. Justru, Pak, sifat memperolok itu termasuk sifat orang bodoh, orang jahil. Ya. Hari ini kita ambil faedah yang keberapa? Yang kelima. yaitu istihbabut ta'awud min sifatil jahl. Syariatkan kita berlindung kepada Allah dari sifat kebodohan, Pak. Ya, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang bodoh. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Bodoh itu artinya apa, Pak? Bodoh itu artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmu dan akal. Kita melakukan kebodohan, ya, akibat daripada ketidaktahuan kita atau karena, ya, kita sudah tahu tapi kita apa namanya tidak mengamalkan ilmu kita. Akibatnya kita termasuk orang-orang yang bodoh. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, di antara faedahnya, istikbaru Bani Israel. Orang Bani Israel itu sombong-sombong, Pak. Orang Bani Israel itu sombong. Ya. Kenapa? Haitsu qalu li Musa, mereka berkata kepada Nabi Musa apa? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Hai Musa, coba kamu minta sama Tuhanmu itu. Masya Allah. Bayangkan, Pak. Coba kamu minta sama Tuhanmu itu untuk menjelaskan. Emang Tuhanmu bukan Tuhan kalian apa? Ya. Harusnya kan adab dong. Adab. Allah itu Tuhan semua manusia. Ada apa kemudian dia begitu sangat mengatakan, "Hai Musa, coba kamu nanya kepada Tuhanmu itu." Ya. Inilah Bapak sekalian ya. Bahwa sifat sombong itu adalah merupakan sifat Banu Israel, sifat orang-orang Yahudi. Wa minha, faedah yang ketujuh, ta'kidul amri ala Bani Israel an yaf'alu. Penegasan kepada Banu Israel untuk segera melakukan perintah tersebut. Wa ma'adhalika lam yamtathilu. Tapi ternyata orang-orang Bani Israel itu tidak melaksanakannya sesegera mungkin. Bal ta'annatu wa talabu syai'an akhar. Tapi rupanya mereka malah minta dan bertanya sesuatu yang lain. Ini perkara yang tercela, Pak. Enggak boleh seperti itu. Makanya kalau sudah diperintahkan ya udah jalankan. Iya. Jangan nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, akhirnya malah memberat-beratkan sendiri. Ya kalau misalnya Ustadz, saya mau bertanya tentang tata cara suatu ibadah, apa saya enggak boleh? Ya bagus, enggak masalah. Ya. Misalnya kalau misalnya kamu diperintah, ayo kamu laksanakan ya sholat sana. Kamu kemudian kita nanya cara sholatnya gimana, saya enggak tahu. Seperti ini apa terlarang? Ya enggak terlarang, Pak. Karena bertanya tentang suatu yang kita butuhkan dalam agama kita itu perkara yang boleh. Cuma masalahnya Banu Israel ini pertanyaannya beda, bukan sesuatu yang mereka butuhkan dalam agama mereka. Tapi pertanyaan mereka itu sebatas memberat-beratkan saja dan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha, faedah yang selanjutnya, bayan ma yadullu aidan ala ta'annutihim wa dhalika annahum talabu bayana ahalil baqarah amila aw ghairu amila. Penjelasan bahwa orang-orang Banu Israel itu ngeyel orangnya. Ya udah sombong, ngeyel, meremehkan, suka memperolok. Ya, Allahul musta'an. Wa minha, faedah selanjutnya, anna man syaddada ala nafsi syaddada Allahu alaih. Siapa yang memberat-beratkan atas dirinya, Allah akan berat-beratkan untuk dia. Makanya dalam Islam itu, Pak, dilarang sikap gulu. Tahu kan gulu? Gulu itu artinya berlebih, berlebih-lebihan. Ya. Agama kita mudah tidak? Mudah. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian apa? Kemudahan. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Rasulullah bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Agama ini apa? Mudah. Tapi ternyata Pak, banyak orang yang pengennya susah. Ya. Salat harus komat-kamit dulu, ucapin niat. Niatnya panjang lagi, Pak. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin. Ya. Mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Udah gitu takbir, Allah, pas takbir Allahu Akbar, niat lagi di hati, Pak. Berat banget nih agama jadinya. Yang memberat-beratkan mereka. Islam mudah. Ya, seperti itu bukan ajaran Rasul. Rasul tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu, ikhwata Islam, anzani Allah wa iyyakum. Ya, bahkan ulama Syafi'iyah sendiri menyatakan bahwa melafazkan niat untuk sholat itu termasuk perkara yang apa? Ya. Seperti Imam Asy-Syarazi berkata apa? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbabit talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai', kata beliau. Sebagian ulama madhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafazkan niat. Apa kata Asy-Syarazi? Wa laysa bi syai', dan itu pendapat yang tidak ada apa-apanya. Ibnu Mulaqin dalam kitab I'lam, ya, Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam. Ibnu Mulaqin ini termasuk ulama Syafi'iyah juga. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan disunnahkan melafadzkan apa? Niat ketika salat itu pendapat yang dhaif dalam madhab. La yu'ba'u bih, kata beliau. Enggak usah dipedulikan. Ibnu Mulaqin yang mengatakan begitu. Ya. Ikhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita ambil faedah selanjutnya ya akhwal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Wa minha anna bani Israel aradu an yataqahqaru an tanfidhi amrillahi azza wa jal ala darajat. Orang-orang Bani Israel ini sebetulnya mereka ingin mengundurkan diri dari melaksanakan perintah Allah. Makanya mereka sengaja bertanya supaya apa? Supaya mereka tidak melakukan. Tapi rupanya ya, justru mereka malah memberat-beratkan diri mereka sendiri. Iya. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Annal insan idza lam yaqbal hudallahi azza wa jall min awwali marratin fa innahu yushak an yatushaddidallahu alayhi an yushaddidallahu alayhi an yushaddidallahu alayhi." Seorang manusia apabila tidak menerima perintah di awal pertama kali, maka hampir-hampir Allah beratkan atas dia. Ya. Orang yang tidak mau menerima perintah Allah dan tidak segera melaksanakannya, Pak, malah dia khawatirkan nanti, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang ini akan diberatkan oleh Allah. Maksudnya diberatkan untuk melaksanakan perintah tersebut. Ya. Tapi kalau dia dari awal sudah langsung dilakukan, insya Allah selanjutnya mudah. Tapi kalau di awalnya udah malas-malesan, disuruh ia melakukan perbuatan ini, malah mikir-mikir, maka biasanya orang kayak gituan itu dijadikan berat oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Iya. Wa minha, di antara faedah ayat ini kata Syekh Utsaimin, tadzkir bani Israel bihadhihi ni'mah allati an'ama Allahu biha 'alaihim. Yang mengingatkan kepada Bani Israel, kata beliau, tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka tersebut. Di mana Allah menjelaskan tentang hakikat siapa yang membunuh mayat tersebut dengan cara ya dipukulkan sebagian ya bagian tubuh sapi tersebut kepada mayat. Lalu kemudian Allah hidupkan mayat tersebut dan mayat itu menjelaskan siapa yang membunuhnya. Itu nikmat atas mereka. Ya. Tapi ya sudah pernah kita ya, sebagaimana pernah kita sudah jelaskan, Pak, tidak ada dalam kamus Banu kamusnya orang Yahudi itu berterima kasih sama Allah, Pak. Nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka itu, masya Allah, mereka sama sekali tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Wa minha faidah selanjutnya, ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Annahu yanbaghi li talibil ilmi an ya'taniya bi ma'na al-qissah. Seorang penuntut ilmu hendaklah betul-betul mengambil pelajaran dari kisah-kisah. Ya. Di mana ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, annahu yanbaghi li talibil ilmi an ya'taniya bi ma'na al-qissah. Betul-betul memperhatikan makna kisah. Wa gharduha duna man waqa'at alaih. Demikian pula tujuan dari kisah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, faqulna dribuhu bi ba'dhiha. Lalu kami pun berkata, pukullah mayat itu dengan sebagian daripada bagian sapi tersebut. Ya, di situ Allah tidak menjelaskan bagian mana dari sapi yang hendak dipukulkan. Maka dari situ dia ambil faidah bahwa yang seperti ini menunjukkan kepada apa? Ya, tidak menunjukkan kepada pengkhususan. Pokoknya bagian manapun juga silahkan dipukul. Ya, makanya kita ya akhwat Islam, kalau kita membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu, Pak, penting sekali kita untuk memahami makna-makna per ayat. Faidah-faidahnya yang bisa kita petik apa? Ya. Di dalam Al-Quran banyak enggak kisah-kisah? Banyak ya. Allah mengkisahkan Banu Israel dalam satu surat khusus sudah. Banu Israel. Nabi Yusuf ya. Sampai-sampai para ulama mengambil faedah banyak sekali. Syekh Salim menulis buku yang berjudul 1000 lebih faedah yang bisa diambil dari kisah ya, apa namanya, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ikhwata Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya, wa minha anna hadhil ayah min ayatillahi azza wa jal. Wa hiya an takuna al-baqarah sababan lihayati hadhal al-qatil. Ayat ini menunjukkan akan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah jadikan sapi itu bagian tubuhnya menjadi sebab hidupnya kembali orang yang dibunuh tadi, untuk menjelaskan siapa yang membunuh dirinya. Padahal kata beliau, secara akal apa hubungannya bagian sapi dengan mayat? Ah Ustaz, saya mau coba kalau ada yang mati saya mau sembelih sapi ya, nanti bagiannya saya pukulin ke mayat, kira-kira hidup enggak ya? Ya. Enggak bakalan, Pak. Karena itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Yang jelas itu Allah ingin memperlihatkan kepada Banu Israel bagaimana kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Sebagai hujah yang sangat kuat bahwa Allah mampu untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Dari alam kubur mereka. Gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha faidah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna bayan al-umur al-khafiyyah allati yahsulu fiha al-ikhtilaf wa an-niza' min ni'matillahi azza wa jal. Bahwa menjelaskan perkara-perkara yang tersembunyi yang terjadi perselisihan padanya itu termasuk nikmat yang Allah berikan. Ya. Misalnya kalau kita berselisih dalam suatu permasalahan dengan teman kita, lalu kemudian menjadi jelas kepada kita mana hak mana batil, itu nikmat Pak, alhamdulillah. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apa? Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidznik. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada apa? Kepada Ya Allah, berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka dari kebenaran, ya Allah. Kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kita hidayah, Pak, dalam masalah-masalah yang diperselisihkan di antara kita. Ya, berapa banyak permasalahan-permasalahan para penuntut ilmu ribut. Penuntut ilmunya ribut, Pak. Karena apa? Karena tersamar kepada mereka tentang hakikat kebenaran mana hak, mana batil. Maka dari itu kita minta kepada Allah, ya, supaya kita apa ya akal Islam, ya, diperlihatkan mana yang hak dan mana yang batil. Wa minha, di antara faedah dari ayat ini akal Islam, at-tahdzir min an yaktumal insan syai'an la yardahu Allahu azza wa jalla. Ya, peringatan itu agar jangan seorang manusia menyembunyikan sesuatu yang Allah tidak ridai untuk disembunyikan. Ya, kita kewajiban kita akhir tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang Allah tidak ridai untuk disembunyikan. Misalnya ilmu. Ya, kewajiban kita ilmu itu disampaikan, bukan disembunyikan. Maka orang-orang yang menyembunyikan ilmu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Ya. Inilah akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini fawaid-fawaid yang bisa dipetik dari beberapa ayat yang disebutkan tadi. Ya, Allahu alam. Kemudian kita masuk ayat selanjutnya, ayat 74. Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. ثُمَّ قَسَتْ, kemudian, apa yang terjadi? Menjadi keraslah hati-hati kalian itu. مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, setelah itu. Ya. Artinya, setelah Allah memberikan kepada mereka nikmat, di mana ketika mereka berselisih tentang siapa yang membunuh mayat ini, lalu mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, lalu Nabi Musa menyuruh mereka untuk menyembelih sapi, tapi rupanya mereka malah bertanya, diberat-beratkan oleh Allah akibat dari pertanyaan mereka sendiri. Lalu ketika mereka melakukannya menyembelih, dipukulkan kepada mayat, kemudian mayat itu berbicara, ini nikmat. Tapi apa yang terjadi, Pak? Setelah dikasih nikmat, hati mereka malah menjadi apa? Keras. Iya. Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik." Kemudian hati kalian pun menjadi keras setelah itu. Na'udzubillah ya akhi. Ya, jangan sampai kita menjadi keras, akhi, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita ketika belum dikasih nikmat, Masya Allah ngajinya rajin. Ya. Ibadahnya rajin. Pas dikasih nikmat, mulai rezekinya lancar, hatinya mulai keras. Tertipu dengan dunia dan yang lainnya, ya kota Islam. Ini sifat Bani Israel, ya. Iya. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Maka hati mereka itu, ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengatakan batu, Pak, tidak besi? Saya mau tanya sama antum, mana yang lebih kuat, batu apa besi? Hah? Mana yang lebih keras, batu apa baja? Hah? Batu apa baja, Pak? Batu. Kalau antum pukul besi dengan batu, kira-kira yang gompal besi apa batu, Pak? Hah? Coba deh antum ambil batu, antum ambil besi, antum ancurin, antum aduin tuh, kira-kira yang pecah yang mana? Besi apa batu? Hah? Batu kan? Pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan seperti batu bukan seperti besi? Betul, Pak. Memang kalau besi diaduin sama batu, batu bisa jadi pecah. Tapi coba masukkan batu ke dalam api dan masukkan besi ke dalam api. Apa yang terjadi? Besi itu leleh. Leleh tidak? Leleh. Batu leleh tidak? Tidak. Demikian Allah memberikan perumpamaan yang sangat pas banget. Iya. Batu itu kalau dimasukkan ke dalam api tidak leleh. Semakin keras. Besi kalau dimasukkan ke dalam api leleh. Demikian pula hati manusia. Ketika hati itu sudah membatu, ya akhul Islam, dimasukkan ke dalam api neraka pun, neraka sudah tidak mampu untuk menghancurkannya. Ya. Ya akhul Islam, azaniyallahu wa iyyakum. Perumpamaan yang sangat luar biasa sekali. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hati mereka bagaikan batu. Allah tidak mengatakan bagaikan besi. Kenapa? Karena besi kalau dibakar sama api leleh, tapi batu dibakar api pun tetap tidak leleh. Iya. Au asyaddu qaswa, bahkan kata Allah lebih keras dari batu. Iya. Ikhwata Islam, azanillahu wa iyyakum. Wa inna minal hijarati, padahal kata Allah di antara bebatuan itu, lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang mengeluarkan air dan keluar darinya sungai. Iya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, ada lagi batu yang pecah dan belah lalu keluarlah air darinya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada lagi batu yang jatuh karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka itu perumpamaan, ya akhwat Islam, azaniyallahu wa iyyakum, yang sangat luar biasa, ya. Ya, ketika Allah mensifati batu, apa hatinya Banu Israel keras bagaikan batu, tapi batunya itu sudah tidak ada manfaatnya. Padahal batu di dunia ini masih ada manfaatnya. Di antara batu ada yang mengeluarkan air, ada yang masya Allah jatuhnya batu itu karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara hatinya mereka enggak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati mereka tidak ada air yang menyejukkan hati, ya, manusia. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana kerasnya hati Banu Israel, ya kota Islam, azaniyallahu ya. Ya. Lalu Allah mengatakan, wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kalian lakukan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah, faedah yang pertama, lu'mu Bani Israel. Bagaimana orang Banu Israel itu, Pak, yang tidak tahu terima kasih. Sudah dikasih nikmat yang banyak, tapi malah hati mereka semakin keras. Iya. Ja'athum hadhin ni'am wa ma'adharika fahum lam yalinu lil haqqi, kata Syekh Utsaimin. Datang kepada mereka nikmat-nikmat yang banyak, tapi ternyata hati mereka tidak tunduk kepada kebenaran. Sama sekali tidak. Balqasat qulubuhum, bahkan dengan diberikan nikmat, hati mereka itu semakin apa? Keras. Makanya Allah mewanti-wanti kita, Pak, jangan sampai kayak Bani Israel itu. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, apa? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apakah belum saatnya, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka merasa takut dengan mengingat Allah? Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Waktu berlalu panjang kepada mereka, tapi ternyata dengan panjangnya waktu apa yang terjadi? Hati mereka malah keras. Dan banyak mereka menjadi fasik. Kita tidak ingin seperti itu, akhi. Kita sudah lama ngaji, alhamdulillah. Dikasih nikmat untuk duduk di majlis ilmu. Dikasih nikmat untuk bisa memahami ayat-ayat Allah. Jangan sampai panjangnya waktu kita ngaji, bukannya semakin takut, tapi semakin keras hati kita, Pak. Ada orang di awal-awal ngaji, Masya Allah, hatinya lembut, suka nangis, ibadahnya kuat. Lama udah ngaji 10 tahun, malah tambah apa? Keras hatinya. Malah sombong hatinya, malah ujub hatinya, malah dia semakin apa? Ya, semakin malah menjauh dari kebenaran. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah. Itu seperti Bani Israel. Ya. Wa minha faidah selanjutnya, ikhwatul Islam. Annal hijarata aqsa syai'in yudrabu bihil mathal. Wa batu itu sesuatu yang paling keras untuk dijadikan sebagai perumpamaan. Karena sudah kita sebutkan bahwa batu itu kalau dimasukkan ke api dia enggak larut. Ya. Tidak seperti halnya besi. Wa minha faidah selanjutnya, ikhwatul Islam, annal hijarata khairun min qulubi haula. Batu itu lebih baik daripada hati mereka. Batu itu lebih baik daripada hati mereka. Ini ya. Wa minha faidah selanjutnya, annal jamadat ta'rifullah azza wa jal. Bahwa benda-benda mati itu, Pak, takut sama Allah, mengenal Allah. Bukannya Allah mengatakan apa? Di antara bebatuan itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Ya. Berarti benda-benda mati kayak batu dan yang lainnya itu mereka mengenal Allah, mereka takut kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis, Rasulullah mengatakan apa? Aku masih ingat di kota Mekah sebongkah batu yang dahulu pernah mengucapkan salam kepadaku. Ada batu mengucapin salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, saya kira cukup sampai di sini, ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.